waktu malam minggu lewat rumahmu, ingin bertemu denganmu. Rasa tak menentu, rindu padamu, ingin bertemu selalu. Oh kekasihku, aku sayang padamu. Kulihat wajahmu sekilas berlalu. Malu terlalu. Terlalu.